juara berdiri di sini tegar. Aku di sini untuk cinta menangkan hati kalahkan dunia. Aku berdiri untuk cinta kalahkan hati menangkan cinta. Cinta untuk hati.